بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فكل ضلالة في النار بعد. طيب kita masuk hadis yang ke-8. Qala al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah fi kitabih 'Umdatul Ahkam al-hadis as-samin. Hadis yang ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تدعونه عن رقابكم. حديث ini متفق عليه. Dari Abu Hurairah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, asri'u bil janazah, yani bersegeralah ya, di dalam pengurusan janazah. Fa'in taku salihatan, maka sungguhnya jika jenazah itu ya jenazah yang baik, jadi orang tersebut orang yang baik, dan tentu ya kebaikan kembali kepada bagaimana amalan yang dia tempuh di kehidupan dunia ini. Ya, karena berapapun banyak orang yang mengatakan kalau di kita kan kadang ya pihak yang memberikan wejangan sok bertanya kepada yang hadir, niki saya nopo saya gitu ya, nggak ada yang berani mboten. Jadi kembali kepada hakikat amalan hamba tadi ketika hidupnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in taku salihatan, apabila jenazah itu ya jenazah yang salihah yang baik ya, laki-laki ataupun perempuan, fa khairun, maka menyegerakan pengurusan itu merupakan kebaikan, tuqaddimunaha ilaihi, yang kalian persembahkan, yakni yang kalian berikan kepada jenazah tersebut dari ya, kebaikan kalian dengan menyegerakannya. Kemudian wa in taku siwa dzalik, kalau ternyata ya, jenazah itu tidak demikian, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan ya fa in taku ya, syarran, tetapi siwa dzalik fasharrun tad'unahu an riqabikum, maka Kalau jenazah itu bukan jenazah yang baik, maka hal itu merupakan, yakni jenazah tadi adalah kejelekan yang segera kalian letakkan dari pundak-pundak kalian. Ya, tidak berlama-lama ya dengan kejelekan tersebut. Tapi ini hadis yang ke-8. Kata Imam Sa'di rahimahullah wa quluhu fi hadis Abi Hurairah asri'u bil janazah ila akhirih. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah asri'u bil janazah hingga akhir dari hadis tersebut, fihi istihbabul isra'i biha. Pada hadis tersebut di antara faedahnya menunjukkan disunnahkannya istihbab, maknanya sunnah ya, untuk menyegerakan pengurusan jenazah tersebut. Kata beliau, walaysa al-isra'u biha khasan bil isra'i bi hamliha faqat kama yazunu dhalika ba'du an-nas. Bukanlah menyegerakan jenazah tersebut terkhusus menyegerakan ketika mengusungnya, yakni membawanya ke tempat penguburan jenazah tersebut. Bukan semata ini. Kama yazunu dzalika ba'dun nas. Sebagaimana yang demikian disangka oleh sebagian manusia. Karena sangkaan mereka yang namanya mempercepat itu ya hanya terbatas pada mempercepat langkah ya, membawa jenazah menuju pekuburannya. Balil muradu bidzalik al-isra'u fi tagsiliha was-salati 'alayha wa hamliha wa dufniha. Tetapi yang dimaksudkan dengan itu yakni mempercepat di dalam menyegerakan memandikannya. Demikian pula menyegerakan menyolatinya. Menyegerakan dalam mengusungnya. Demikian pula menyegerakan untuk menguburkannya. Walaisa raghbatan 'anil mayyit. Tindakan menyegerakan dalam mengurusi ini bukan dikarenakan kebencian terhadap si mayit. Raghbah an ya, raghibah an itu maknanya ya membenci. Kalau raghibah fi maknanya menyukai. Jadi perhatikan yang semisal ini. Seperti da'alahu itu mendoakan kebaikan, da'alaihi mendoakan kejelekan. Jadi ketika kita menyegerakan dalam mengurusi jenazah, mulai dari memandikan, kemudian mengafaninya, menyolatinya, hingga menguburkannya, bukan karena kebencian terhadap mayit tersebut. Bal li hadhihi al-maslahati allati nabbaha 'alayha asy-syari'. Tetapi dikarenakan atau untuk kemaslahatan ya. Jadi untuk kemaslahatan ini yakni sebagaimana yang telah ditanbihkan, telah diingatkan tentang kemaslahatan tersebut ya oleh asy-syari'. Asy-syari' yang maksud di sini yakni Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Istilah asy-syari' ya, terkadang yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai penentu syariat yang hakiki. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita menyegerakan dalam pengurusan jenazah, sekali lagi dalam rangka untuk kebaikan, ya, kemaslahatan jenazah itu, sehingga ya dia akan segera mendapatkan ya kebaikan, yakni nikmat barzakh. Kata beliau selanjutnya, wa amma ma yaf'aluhu al-juhalu min tabatu'ihim fi dhalika. Adapun apa yang dilakukan oleh orang-orang jahil, ya, orang-orang yang tidak mengerti syariat, dari tindakan mereka berlambat-lambat dalam hal tersebut, ini pengurusan jenazah, ya, tidak segera diurusi, tidak segera dimandikan, bahkan dibiarkan, ya. Kata beliau, fa idza hamaluhu mashaw, ya, al-huwayna, bal rubbama taqahqaru ila wara'in ila wara'a wa yazunnuna dhalika ikraman lil mayyit wa raghbatan fihi. Tatkala mereka mengusungnya, mereka berjalan dengan perlahan, bahkan bisa jadi ya dengan taqahqaru, ya taqahqaru, ya qahqaru ini mundur, ya mundur, bahkan sebagian ya diupacarakan terlebih dahulu. Mereka mengira bahwa yang demikian sebagai suatu bentuk ikraman lil mayyit, ya memuliakan mayit, terlebih kalau mayitnya dipandang ya orang yang memiliki kedudukan mulia, ya mungkin dari keturunan ningrat atau yang semisalnya. Demikian juga mereka mengira bahwa hal yang mereka lakukan itu sebagai suatu bentuk raghbatan fi, ya kecintaan kepada si mayit tadi. Kata beliau, fadzalika min jahlihim, maka hal yang demikian, tindakan mereka tersebut, tidak lain kecuali karena kejahilan mereka. Kata beliau, fa innahu laysa lahu wala lahum maslahatun fi baqaihi ba'da mautihi. Maka sungguhnya tidak ada baik bagi si mayit, ya, maupun bagi mereka yang hidup dari keluarga maupun yang lainnya, tidak ada maslahat kebaikan yang didapatkan fi baqaihi ba'da mautihi, ya, di dalam yakni dibiarkannya, tidak disegerakannya pengurusan jenazah tersebut setelah kematiannya. Jadi menunda-nunda, ya, pengurusan jenazah ini sesuatu yang tidak ada maslahat baik bagi si mayit itu ataupun bagi yang hidup. Kemudian kata beliau, wal aqlu aidan yunkiru dzalik, dan akal juga mengingkari yang demikian. Jadi secara syariat, ya, tindakan tersebut menyelisih apa yang dibimbingkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Secara akal pun hal yang demikian adalah perkara yang tidak selaras dengan akal yang sehat. Kata beliau, fa innahu innama kana insanan biruhihi. Karena sungguhnya dinamakan manusia, ya, dinamakan manusia dikarenakan keberadaan ruhnya. Ini ruh di jasad tersebut. Itulah insan, itulah manusia. Faida faraqat ruhuhu jasadahu lam yabqa maslahatun fi baqa'i jasadihi. Sehingga ketika ruh tersebut berpisah dari jasadnya, maka tidak tersisa kemaslahatan, kebaikan pada dibiarkannya jasad tersebut ya di permukaan bumi ini. Taib, ya. Bahkan ya secara alaminya semakin ya, tertunda ya penguburan, maka jasad itu akan semakin rusak. Baik. Ya tidak ada maslahat ya yang didapatkan dengan ditunda ya, penguburan jenazah tersebut. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa yustahabu al-isra'u fihi ma lam yu'arid dhalika maslahatun rajihah. Dan disukai untuk menyegerakan dalam pengurusan mayit ini selama di sana tidak ada maslahat yang rajih, yang unggul ya, yang menghalanginya, yang menghalangi untuk disegerakan dalam pengurusan jenazah tersebut. Fa'in arada dhalika maslahatun rajihatun ru'iyat. Jika ternyata di sana ada maslahat yang lebih unggul ya, untuk ditundanya penguburan ataupun penyelenggaraan jenazah, maka ru'iyat ya, perkara tersebut diperhatikan dalam hal ini, yakni dipertimbangkan. Kama idzan tazara bihi kasrata man yusalli alaihi wa nahwu dzalik. Sebagaimana ketika menunggu banyaknya orang-orang yang menyolati, dan alasan yang atau hal yang semisal dengan itu. Artinya ketika diharapkan di sana dengan ditunda untuk penguburannya supaya ya orang yang menyolati lebih banyak ya, sehingga dengan itu diharapkan ya salat mereka bisa menjadi syafaat bagi si mayit. Ini ada maslahat yang rajihah. Karena itu termasuk di antara sisi-sisi kekurangan ya di kuburkannya mayit di malam hari adalah sedikitnya orang-orang yang memungkinkan untuk bisa menyolati, berbeda dengan ketika dilaksanakan di siang hari. Ya, terkecuali di sebagian tempat yang mungkin kesadaran mereka dan semangat ya mujtama'nya untuk menyolati jenazah karena mereka memahami tentang keutamaan yang didapatkan seorang yang menyolati jenazah ya, sehingga tidak terpengaruh jenazah itu disolatkan di malam hari ataupun di siang hari, maka pada kondisi yang demikian menyegerakan untuk menyolatinya ya, sehingga segera bisa dikuburkan, itu yang lebih baik sebagaimana yang dihasung oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Kemudian kata beliau berikutnya, wa yustahabbu al-isra'u fihi ma lam yamut fuja'atan. Dan disunahkan untuk menyelenggarakan jenazah ini, menyegerakan dalam penyelenggaraan jenazah. Ma lam yamut fujatan, ya, selagi mayit tadi tidak meninggal mendadak. Kata beliau rahimahullah, wa mautul fujah, apa pengertian mautul fujah, meninggal mendadak? Huwa alladhi lam yataqaddamhu sababun zahirun, yani kematian yang tidak didahului dengan sebab-sebab yang zahir, yang tampak. Jadi sebabnya tidak jelas. Lain halnya kalau misalnya seorang meninggal mendadak karena kecelakaan, ya, mendadak. Jelas sebabnya. Ya. Namun ini tidak jelas, tidak sakit orangnya. Ya. Tiba-tiba dia terjatuh. Ya. Kemudian tidak sadarkan diri. Ya, sudah diupayakan ini itu, tanda-tanda seperti sudah tidak bernyawa. Maka pada kondisi yang demikian, fayung tadharu bih, maka ditunggu. Ya, ditunggu hatta yatayaqqana mautuhu, hingga betul-betul diyakini kematiannya. Ya, tentunya dalam ini bisa merujuk kepada keterangan mereka, ya, yang ahlinya di bidang ini, yakni orang-orang medis, ya, dibawa ke rumah sakit, ya, untuk diperiksa apakah, ya, statusnya masih hidup ataukah sudah meninggal. Jadi tidak boleh terburu-buru pada kondisi yang demikian. Kata beliau, fakam min insanin asabathu saktatun fadhanna atau fadhunna annahu mayyitun. Berapanya di antara manusia, ya, dia, ya, tertimpa saktah. Ya. Kalau di pelajaran tajwid ada saktah, ya, berhenti tanpa mengambil nafas, kan seperti itu. Jadi nafasnya berhenti, ya, dan nafas berhenti kan salah satu di antara tanda kematian, tanda, ya, seperti itu. Mungkin yang pas, ya, atau mendekati istilah mati suri, sehingga disangka dia telah meninggal. Ya, pada kondisi tadi disangka telah meninggal. Kata Syekh, kama jaro lil Hamadzani sahibil maqamat, sebagaimana yang terjadi pada Al Hamadzani, pemilik kitab yang berjudul Al Maqamat, ya, yakni Maqamatu Badi'iz Zaman. Apa yang terjadi padanya? Fa innahu asabathu saktatun, ya. Kurang titik di situ. Fa dhunna annahu mayyitun. Di mana dia terkena saktah, yani mati suri tadi, kemudian disangka kalau dia itu sudah meninggal. Falamma dufina wa kana al-lailu afaqa min saktatihi, ketika dikuburkan dan hal itu dilakukan di malam hari, dia tersadar, ya, dari mati surinya. Faja'ala yasihu, ya, kemudian dia teriak. Ya. Wasami'ahu unasun fil maqbar. Ya. Taib. Manusia yang berada di makbarah mendengar itu. Lakin istauhashu, ya, falam yambashuhu. Tetapi mereka ya, merasakan, ya, yakni wahsyah, ya, ngeri. Jangan-jangan jin atau yang semisalnya, sehingga mereka pun lam yambashuhu, ya, tidak membongkarnya. Jadi sampai ya, teriakannya terdengar, ya, keluar. Falamma kana minal ghad nabashu dhalikal qabr fa idza huwa al hamadhani. Ya, keesokan harinya baru mereka membongkar ya kuburan tersebut yang didengar oleh mereka, ya, ada teriakan dari dalam yang ternyata itu adalah al hamadhani. Wa idza sya'ruhu abyadu wa huwa hina mata lam yakun fihi sya'ratun bayda. Yang ternyata ketika dibongkar, ya, rambutnya sudah memutih. Padahal ketika ya dikuburkan tidak ada rambut putih padanya. Padahal itu cuma berapa hari? Cuma di malam hari ke paginya. Wa idza huwa qabidun ala lihiyatihi. Ya, didapati dalam keadaan menggenggam ya lihiyahnya. Kata Syekh wa qad waqa'a nahu hadza katsiran. Dan yang demikian ya kejadian yang banyak terjadi. Bahkan termasuk di zaman kita yang diceritakan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau ya mendapati mayit yang diusung, namun beliau melihat bahwa tanda-tanda kehidupannya masih ada padanya, yakni ketika mendapati ya, telapak kakinya itu masih tegak begini. Nah, itu tanda-tanda masih ada kehidupan. Baik, maka beliau ya, minta untuk dihentikan itu, kemudian diupayakan untuk yang diusung ini disadarkan. Dan ternyata betul belum meninggal. Ya, padahal sudah dimandikan, sudah disolati, ya, sudah diusung ke kuburannya. Ya, tersadar. Ya. Jadi hal yang semisal ini bukan ya seperti yang diberitakan mayitnya hidup lagi, bukan. Tetapi memang belum meninggal, hanya terjadi ya, apa yang diistilahkan saktah atau mati suri. Kemudian fa idza kana mautuhu fujatan, apabila kematian yang mendadak, fa innahu yuntazaru bihi hatta yatayaqqana mautuhu bil alamati dhahirah. Maka jika terjadi kondisi yang demikian, ditunggu hingga dipastikan kematiannya dengan tanda-tanda yang tampak. Faminha, di antaranya disebutkan oleh Syekh di sini, inkhisafi sadghaihi. Wa maili anfihi wa irtikha'i mafasilihi rijlaihi wa yadaihi. Tanda yang pertama di sini inhisab sadghaihi. Sadghaihi ini pelipis, ya. Wallahu a'lam hakikatnya apa. Adapun terkait dengan mailul anf, ya, condongnya hidung, artinya di sini orang kalau sudah meninggal, ya, bagian hidung ini lemes. Ya. Jadi, kalau masih hidup tegak. Ya. Jadi, ini kalau sudah meninggal maka hidungnya condong lemes. Kemudian wartikha'i mafasilihi rijlaihi wa yadaihi. Demikian pula irtikha, yakni melemah, melemasnya, ya, persendiannya. Baik itu kedua kakinya maupun kedua tangannya. Ya, sebagai contoh misalnya ada kedua kaki, kalau seorang tidur misalnya telentang, ya, itu kakinya kan tegak begini. Kalau sudah tidak ada ruhnya, maka rebah. Ya, kakinya rebah. Ya, karena persendiannya sudah apa diistilahkan di sini lemes, ya, lemah. Ini tanda, di antara tanda yang bisa untuk menunjukkan bahwa ruh telah lepas dari jasad tersebut. Kata Syekh, fa idza tuyqina mautuhu ustuhibba al-isra'u bih. Jika telah diyakini kematiannya, maka di saat itu disunnahkan untuk disegerakan pengurusan jenazahnya. Ya, terlebih-lebih lagi jika misalnya diperiksa oleh ahli kesehatan, yang betul-betul misalnya nadinya, ya, sudah tidak bergerak atau tidak berdetak, demikian pula jantungnya, demikian pula nafasnya yang sudah tidak ada. Ya, terlebih lagi ya, kondisinya sudah dingin, itu merupakan tanda-tanda yang jelas bahwa mayit tadi sudah yakni sudah lepas ruh dari jasadnya. Ini hadis yang ke-8. Jadi kesimpulan menyegerakan jenazah itu bukan hanya dalam hal mengusung ke tempat dikuburkannya, tetapi meliputi seluruh rangkaian dari hal-hal yang menjadi kewajiban untuk dilakukan terhadap si mayit. Kemudian kita masuk hadis berikutnya. Qala al-Imam Abdul Ghani rahimahullah al-hadis at-tasi'. Hadis yang ke-9, an Samurata ibn Jundubin radiyallahu ta'ala anhu qala sallaitu wara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin matat fi nifasiha faqama wasataha hadith yang ke-9 dari Samurah ibn Jundub radiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolati seorang wanita yang meninggal fi nifasiha, dalam keadaan masih ya menjalani nifas, artinya ya meninggal asar dari kelahiran yang terjadi padanya. Faqama wasataha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di posisi tengah-tengah tubuh jenazah wanita tadi. Ini pada posisi pinggang, ya, dari wanita tadi. Baik. Hadis ini ya berkaitan dengan di mana ya posisi imam saat menyolati jenazah seorang wanita. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, qawluhu fi hadithi Samurata ibn Jundub sallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alam ra'atin matat fi nifasiha faqama wasataha. Kata beliau, fihi istihbabu wukufil imami wasatal umsa. Di sini menunjukkan disunnahkannya ya imam berdiri pada posisi yakni tengah-tengah dari tubuh jenazah wanita. Qala al-ulama'u rahimahumullahu ta'ala. Para ulama, semoga Allah merahmati mereka, mereka berkata, Yustahabbu lil imami an yakifa wasatal unsa wa hidha'a sadri rajuli aw ra'sihi. Kata mereka, disunnahkan bagi imam untuk berdiri pada posisi tengah-tengah ya, tubuh ya, jenazah wanita, ini pada posisi pinggangnya, dan sejajar dengan dada jenazah lelaki atau sejajar kepalanya. Baik. Terkait dengan ini telah datang ya, dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya dari Abu Ghalib Al-Khayyat. Kata beliau, syahidtu Anas bin Malikin shalla ala janazati rajulin. Kata Abu Ghalib Al-Khayyat, aku pernah menyaksikan Anas ibn Malik menyolati jenazah seorang lelaki. Faqama 'inda ra'sihi. Maka beliau berdiri pada posisi sejajar kepala jenazah tadi. Falamma rufi'a, ketika jenazah tersebut sudah diangkat, utiya bi janazati imra'atin, beliau didatangkan jenazah seorang wanita. Ya, sebagian riwayat ini menyebutkan ya imra'atin, imra'ati Quraisy, ya dari Quraisy atau minal Ansar. Tidak dipastikan di situ. Ya, apakah dari Quraisy atau dari Ansar. Kemudian kata Abu Ghalib, faqama wasataha, maka beliau berdiri pada posisi pertengahannya, pertengahan dari tubuh jenazah wanita tadi, jadi pada posisi sejajar dengan pinggangnya. Faqala, yani Abu Ghalib berkata, ya Aba Hamzah, ini kunyah Anas ibn Malik, hakada kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakumu haitsu kunta wa minal mar'ati haitsu kunta. Jadi kata Abu Ghalib, apakah demikian ya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri, yakni menyolati jenazah lelaki, sebagaimana engkau berdiri, dan ketika menyolati jenazah wanita sebagaimana engkau berdiri. Qala, ini Anas, na'am, kata Anas, ya. Jadi ada di sini ya menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Anas ya, beliau menyandarkan bahwa itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyolati jenazah lelaki sejajar dengan kepala, posisi kepala dari jenazah tersebut. Kemudian ketika menyolati jenazah wanita sejajar dengan ya, bagian tengah tubuh wanita tadi, ini posisi pinggangnya. Taib. Ini ya bagi imam ataupun yang menyolati sendirian, ya yang menyolati sendirian, maka dia mengambil posisi demikian. Jika ada jenazahnya laki-laki sejajar kepalanya, jika jenazahnya wanita sejajar ya pinggangnya. Kemudian fa idza ijtama'a rijalun wa nisa'un ju'ila sadrur rajuli hidha'a wasatal unsa, hidha'a wasatil unsa. Apabila berkumpul, yaitu ya jenazah lelaki ya, dan jenazah wanita. Jadi ya mungkin terjadi misalnya kecelakaan ya, yang itu korbannya banyak, ada laki, ada para wanita. Maka posisi dada lelaki di sini, ya, jika kita merujuk ke hadis, mestinya posisi kepala. Ya. Jadi kepala para lelaki ini, ya, ditata kalau ada beberapa, kalau cuma satu, ya satu, ya, disejajarkan dengan posisi pinggang wanita. Dan yang paling dekat ke imam adalah yang laki-laki. Ya. Termasuk dalam ini jika anak-anak sekalipun, ya, contohnya misalnya ada yang meninggal, ya, seorang pria dewasa, kemudian seorang anak laki-laki, kemudian ya seorang ya wanita dewasa, kemudian seorang anak perempuan. Ada berapa jenazahnya? Ada 4, ya. Maka yang paling dekat ke imam, yang dewasa lebih dahulu, ya, diposisikan kepalanya, kemudian yang anak laki-laki juga sejajar kepalanya dengan kepala yang laki dewasa ini. Kemudian setelahnya adalah wanita yang dewasa pada posisi ya, pinggangnya sejajar dengan kepala. Ya, kemudian setelahnya anak wanita ya, juga pinggangnya sejajar dengan pinggang wanita yang dewasa tadi. Nah, kemudian imam ya berdiri pada posisi sejajar dengan kepala dari pria dewasa tadi ya, sehingga ya kepala, posisi kepala, kepala ya, kemudian lurus pinggang. Kemudian yang juga disinggung oleh Ali bin Utsaimin rahimahullah ya, bukan suatu keharusan bahwa posisi kepala si mayit ketika hendak disolati di sebelah kanan, ya kalau di kita mungkin di sebelah utara, bukan ya suatu keharusan karena tidak ada dalil yang menunjukkan demikian. Maknanya apa? Bisa saja ya posisi kepala diletakkan di selatan. Yang terpenting ketika menyolati imam tahu posisi kepalanya di mana, ya jangan sampai karena kebiasaannya kepala yang di sebelah utara, kemudian yang mungkin yang meletakkan lupa, ya, dan ini tidak mengapa pada hakikatnya, akhirnya dia menyolati pada posisi kakinya, ya seperti ini. Jadi ini kalau ya, terjadi beberapa jenazah disolatkan sekaligus dengan posisi demikian. Wa amal makmumun faala sufufihim. Adapun bagi para makmum, ya tetap sesuai dengan saf mereka. Jadi ini terkait dengan imam ataupun ya masuk dalamnya orang yang menyolati ya sendirian. Wa qala ba'duhum, sebagian di kalangan ulama berkata, al-hikmatu fi dzalika li ajli satriha wa fi dzalika nadharun. Hikmah kenapa kok ya untuk wanita disolati pada posisi tengah tubuhnya ya adalah supaya lebih tertutup. Namun alasan atau hikmah ini ya perlu untuk ditinjau kembali, artinya alasan yang lemah. Yang jelas kenapa dilakukan demikian, hikmah yang paling tinggi adalah sunnah. Demikian yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.